Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita pada kitab Darul Bahiyyah lil-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. وما زلنا في مسألة صيام رمضان. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang puasa Ramadan. Yang terakhir kita bahas yaitu yang diantaranya hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa Ramadan. Hal-hal yang disunnahkan pada bulan Ramadan yang telah kita lewati, yang diantaranya yaitu ta'jilu al-fitr. Ta'jil fitr, menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, la yazalun nas bi khairin ma 'ajjalu fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan. Ma 'ajjalu fitra. Selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini juga merupakan taisir ala nas, kemudahan, dan termasuk dari kegembiraan orang-orang yang berpuasa. Bahkan seorang tabi'i yaitu Amr ibn Maimun al-Audi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'un nas iftaran, orang yang paling cepat berbuka puasa ketika matahari sudah terbenam, maka bersegera untuk berbuka. Kemudian yang telah kita lewati juga dari hal-hal yang disunnahkan, ta'khiru as-suhur, mengakhirkan as-suhur. Wahada sunnah. Dan sahur sendiri itu adalah sunnah. Tasaharu fa inna fis sahur al barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur adalah terdapat keberkahan. Terdapat keberkahan sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, dan juga mukhalafah dengan al-Yahud wa al-Nasara. Fasal ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlat as-sahur. Dan mengakhirkan sahur. Naam. Sebagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ketika sahur bersama Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian mereka mengerjakan salat. Dan ditanya berapa waktu antara sahur dengan azan, dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadr ma yaqra'u ar-rajul 50 ayah. Perkiraan seseorang membaca 50 ayat. Ini dalil tentang afdolnya sahur, yaitu diakhirkan. Kan ini merupakan ijma para ulama, afdol sahur untuk diakhirkan. Qadr 50 ayah. Seperti seseorang membaca Al-Quran dengan tartil 50 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Pembahasan yang belum kita bahas pada Mubtilat As-Sawm ويبطل بالعقل والشرب والاجماع. Bahwa berpuasa bisa batal dengan makan, minum dan juga jima. Dan juga telah kita lewati, apabila dalam keadaan lupa, nasya, maka ini tidak membatalkan. Makan, minum, ataupun jima, itu ketika dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Wa qala rahimahullahu ta'ala wal qai amdan. Wal qai amdan yaitu muntah. Amdan dengan sengaja. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-qai, muntah. Di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah. Man zara'ahu al-qai fala qadha 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qadha. Barang siapa yang muntah, ini sini tidak sengaja, fala qadha 'alaihi, maka tidak ada qadha baginya. Wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qadha. Dan barang siapa istaqa'a, yaitu muntah dengan sengaja, fa 'alaihi al-qadha, maka wajib baginya untuk mengqadanya. Tapi permasalahan muntah di sini, khilaf di antara para ulama tentang apakah muntah itu bisa membatalkan puasanya atau tidak membatalkan puasanya. Ini khilaf di antara para ulama. Dia mengatakan kalau muntahnya dengan sengaja, maka batal. Kalau muntahnya tidak dengan sengaja, maka dia tidak batal. Berdasarkan dengan hadis yang kita baca, hadis Abi Hurairah, barang siapa yang muntah, ini tidak sengaja, fala qadha 'alaihi, tidak qadha baginya. Dan barang siapa yang sengaja, maka fa 'alaihi al-qadha. Hadis ini hadis Abi Hurairah. Ini seseorang yang sengaja muntah dengan memasukkan tangannya ke mulutnya agar dia muntah. Agar dia muntah. Nah. Kemudian ada para ulama yang mengatakan bahwa muntah itu tidak membatalkan puasanya, baik dengan disengaja ataupun tidak dengan disengaja. Nah. Dengan dalil bahwa tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa muntah itu bisa membatalkan puasanya. Dan hadis Abi Hurairah, hadis yang tadi kita baca. Nah, hadis ini dikatakan oleh para ulama sanadnya mu'al. Didhaifkan oleh para ulama. Dhaif oleh Imam Al-Bukhari. Abu Daud juga membaifkan. Nasai juga sama. Al-Bukhari mengatakan la arahu mahfudan. Saya tidak melihat di sini mahfud. Ya, ini tidak sahih di sini. Nah. Man darahu al-qai fala qadha 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qadha. Dan para ulama menyebutkan bahwa kita kembali kepada bara'atul asliyah. bahwa sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu harus dengan dalil. Dengan dalil dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, sedangkan hadis ini sanadhu dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif yang tadi kita baca. Sehingga muntah baik sengaja ataupun tidak sengaja maka tidak membatalkan puasanya. Baik. Ada di sana Al-Qalas. Al-Qalas itu mau muntah tapi tidak jadi. Biasanya terasa pahit di tenggorokan. Kalau muntah keluar. Nah, keluar dia. Kalau Qalas keluar baru sampai sini. Biasanya pahit dia di sini. Mau keluar tapi enggak jadi. Itu juga sama tidak membatalkan puasanya. Sama juga tidak membatalkan puasanya. Nah. Dan para ulama menyebutkan bahwa mereka yang mengatakan orang yang muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan karena dengan muntah bisa membaifkan, bisa melemaskan badannya. Apa yang dia makan agar menjadi kuat ketika dia keluar, lemah dia, bisa mempengaruhi puasanya. Bisa mempengaruhi puasanya. Tapi yang rajih mutlakan bahwa muntah itu tidak membatalkan puasanya. Wallahu ta'ala alam. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Wayahrumu al-wisal. Dan diharamkan al-wisal. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-wisal. Al-wisal adalah sesuatu yang diharamkan. Al-wisal sesuatu yang diharamkan. Al-wisal yaitu seorang yang berpuasa dua hari berturut-turut tanpa berbuka puasa. Dua hari berturut-turut tanpa berbuka puasa. Ini wisal. Wisal yaitu artinya menyambung. Sambung dia. Nah, wisal saim. Dua hari. Bahkan pada malam harinya enggak berbuka dia. Terus. Puasa. Kemudian teruskan besok. Baru besoknya buka. Dua hari berturut-turut ini namanya al-wisal. Nah. Al-wisal ada sesuatu yang dilarang. Nah, sebagaimana di sana terdapat hadis larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang al-wisal. Nah. Ini dalil jelas dari Nabi sallallahu wasallam tentang larangan seseorang menyambung puasanya. Kalau bahasa kita di sini kadang di kampung-kampung itu wisal namanya mati geni. Wallahualam, betul apa enggak? Ya ini sambung. Seorang enggak puasa, enggak puasa, malamnya enggak buka, kemudian besoknya puasa, terus sampai maghrib baru buka dia. Sambung. Dua hari dia. Nah, ini tidak disyariatkan sama sekali. Wisal seperti ini tidak disyariatkan sama sekali, bahkan dilarang oleh Nabi SAW. Nah, Bahkan hal ini termasuk dari al-ghulu fid-din. Berlebih-lebihan dalam agama. Al-ghulu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan halaka mutanatti'un. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Ya, mereka yang menyambung puasanya wisal, padahal ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, halaka mutanatti'un, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan 3 kali. Hadis Ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Muslim, halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un. Dan juga hadis itu juga disebutkan. Bahkan di sana ada terdapat hadis mana para ulama menyebutkan bahwa al-wisal merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan melarang tentang al-wisal, ada seseorang yang berkata, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasil." Engkau melakukan wisal ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa ayyukum mithli?" Siapa yang di antara kalian sepertiku? "Inni abitu yut'imuni Rabbi wa yaskini." Sesungguhnya aku bermalam Allah Subhanahu wa taala memberikanku makan dan Allah Subhanahu wa taala memberikanku minum. Nah. Sehingga ini para ulama menyebutkan ini min khasais, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fa ayyukum mithli, siapa di antara kalian sepertiku? Sehingga wisal hal ini dilarang merupakan khasais Nabi sallallahu wasallam. Nah. Apa hikmah dari larangan wisal? Sebutkan para ulama bahwa hikmah dari larangan wisal yaitu terdapatnya boror ke badan. Nah, memaksakan diri 2 hari nyambung puasanya boror hada. Karena badan juga butuh makanan, vitamin. Agar dia menjadi kuat. Agar dia bisa beraktivitas. Nah, agar dia bisa melakukan ibadah semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan boror seperti ini yaitu bisa mendapatkan boror kepada orangnya. Nah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa ghurabati asy-syams faqad afṭara ṣā'im. Apabila malam telah lewat apabila malam datang, wa'ad baron nahar, dan siang itu akan hilang. Jadi matahari akan tenggelam. Wa ghorabati syams, matahari terbenam. Maka after saim, orang berpuasa itu berbuka. Orang berpuasa itu berbuka. Baik. Kemudian baik. Ini masa ada beberapa masalah yang belum kita bahas, yaitu permasalahan tentang al-jima' fi nahar Ramadan. Di sini sebutkan al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi bahwa bisa membatalkan puasa makan, minum, dan juga jima. Nah, orang yang jima fi nahar Ramadan, nah, jima fi nahar Ramadan, orang yang jima di nahar Ramadan wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Di sana terdapat hadis yang berkaitan tentang jima fi nahar Ramadan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaktu ya Rasulullah, halaktu, binasa saya Rasulullah. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ahlakaka, wa ma ahlakaka, apa yang bisa, apa yang telah membinasakanmu? Fala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, saya jima dengan istriku fi Ramadan. Nabi mengatakan, hal tajidu ma ta'tik raqabah, apakah engkau mendapatkan untuk membebaskan budak? Orang tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau bisa berpuasa apakah engkau bisa untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Orang tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal tajidu ma yut'imu 60 miskinan, apakah engkau mendapatkan, yakni bisa untuk memberikan makanan 60 orang miskin? Orang tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian thumma jalasa, kemudian Rasulullah duduk. Kemudian ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seember tamr. Satu keranjang tamr. Nah, korma. Kemudian Rasulullah mengatakan, tasaddaq bihadza, bersedekahlah dengan ini. Orang tadi mengatakan, alayya afqara minni, alayya afqara minna, apakah ada orang yang lebih fakir dariku? Fama baina la bataiha ahlul bait ahwaju ilaihi minna, yakni di antara 2 tempat. Naam, apakah ada orang yang lebih membutuhkan dari kami, antara 2 daerah, apakah ada yang membutuhkan dari, apakah ada orang yang lebih butuh dari kami? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika, tertawa sampai terlihat giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhab an im ahlaka, idhab, pergilah engkau, beri makan keluargamu. Jadi dengan membawa korma tadi. Tayib. Hadis ini yang berkaitan tentang jima orang yang berpuasa fi nahar Ramadan. Jima ketika Ramadan dengan sengaja adalah haram. Nah, kalau lupa, dalam keadaan lupa, telah kita lewati, laisa alaihi syai. Dengan dalil Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, dan telah kita lewati bahwa kalau makan lupa wajar, minum lupa wajar. Tapi kalau jima lupa, nah, sebagian para ulama mengatakan la yatasawwar, tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena ya, kalau suaminya enggak ingat, ya istrinya yang ingat. Saling mengingatkan. Berbeda dengan makan, dia makan sendiri, minum dia sendiri. Nah, apabila ada kejadian kasus seperti ini, jima dalam keadaan lupa, dua-duanya mungkin lupa, istrinya lupa, suaminya lupa, laisa alaihi syai. Nah, jima dengan sengaja bisa membatalkan puasa. Walaupun dia keluar mani ataupun tidak keluar mani. Nah, keluar mani ataupun tidak keluar mani. Nah, Dan seseorang yang jima fi nahar Ramadan wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Dan kafarahnya kafarah mughalladhah. Aghlab. Aghlab itu kafarahnya besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kafarahnya memerdekakan budak. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh dia mengosongkan kecuali udzur, sakit atau yang lainnya. Ini tidak boleh buka puasa, besoknya buka lagi. 5 hari puasa, besoknya buka lagi. Lah, harus 2 bulan secara berturut-turut. Ini kafarahnya. Kafarah yang tingkatan-tingkatan tadi. Kemudian yang ketiga, ketika dia tidak bisa, dia memberi makan sittina miskinan. 60 orang miskin. Nah, 60 orang miskin sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, baik, di dalam hadis ini, orang yang jima fi nahar Ramadan tentunya dengan sengaja, maka dia harus membayar kafarah yang tadi disebutkan. Dan harus tertib. Jangan lihat yang paling gampang padahal dia bisa. Kalau dia punya budak untuk diperdekakan, maka budak perdekakan. Kalau dia tidak ada, tidak punya, tidak bisa, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, kalau dianya, wah, saya kayak nggak bisa, saya suka sakit, punya penyakit ini, penyakit-penyakit itu, lah, kayaknya. Maka pindah ke yang berikutnya, memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, ini al-kafarah orang yang al-jima fi nahar Ramadan. Nah, jima fi ketika malam hari, fahada jais. Jima ketika malam hari, di bulan Ramadan, fahada jais. Yang tidak diperbolehkan, yaitu fi nahar Ramadan. Nah, sehingga kafarahnya di sini kafarah yang besar. Nah, kafarah yang besar seseorang sengaja jima fi nahar Ramadan. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa la man aftara 'amdan kafaratun ka kafarati ad-dihar. Barang siapa yang berbuka 'amdan fa kafaratu kafarati ad-dihar. Baik, kita bahas insyaallah ini pertemuan berikutnya insyaallah. Satu lagi tentang orang yang berpuasa sengaja di nahar Ramadan, apakah ada kafarahnya, apakah wajib, dan juga apakah wajib begini untuk mengkodoknya. Insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.